Yang kini ku rasakan terjawab sudah dengan hadirmu membawa sepiku, kaulah candaku. Dalam gelapku, kaulah pijarku. Dalam hatiku, engkaulah cintaku. Kisah hidup.